ingin merekam dengan menggunakan MP3 atau MP4, bisa antum letakkan di belakang atau di meja depan, bukan di mejanya Syekh, di meja kecil yang sudah disiapkan oleh panitia. 6. Untuk acara insyaallah langsung setelah ini akan diisi muhadhara oleh Syekhuna Syekh Khalid hafizahullah taala hingga pukul 10, kemudian istirahat hingga 10.15, kemudian dilanjutkan dengan nasihat perpisahan hingga waktu zuhur tiba. Dan mudah-mudahan amalan kita ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan mengantarkan kita bismillah ke dalam al-jannah, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatian yang kami mengucapkan jazakumullah khairan, dan kepada Syekhuna Syekh Khalid hafizahullah taala, waktu dan tempat dipersilahkan. Kamu jadi itu orang. Di sebelah sana kalau Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني في الله يسعدني أن ألقاكم في هذا المكان في هذا البلد المبارك إن شاء الله الذي رأينا فيه إقبالا على العلم وهمة في الطلب وحسنا في الأدب وزيادة في الضيافة وبشاشة في اللقاء وصفات الخير فيكم موجودة. فنشكركم أولا وآخرا بعد شكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة التي أرجو أن تصل إلى آذانكم وإلى قلوبكم فنعيها جميعا ونتدبرها ونعمل بما ورد أو بما سنذكره من آيات كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة وصايا أوصيكم أو أوصي نفسي بها أولا وإياكم. أول هذه الوصايا هو الاهتمام بالتوحيد، الاهتمام بالدعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له بأقسامه الثلاث: بيان توحيد الربوبية للناس، وبيان توحيد الألوهية للناس، وتوضيح وبيان توحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فنبين للناس أنه لا يملك صفات الربوبية إلا الله، فلا خالق ولا مدبر ولا مالك ولا رازق إلا الله وحده لا شريك له. له سبحانه جميع صفات الربوبية وما تحمله هذه الكلمة من معنى. لكن لنعلم أن هذا التوحيد لا يكفي في دخول الإنسان إلى الإسلام، بل لا بد أن يأتي معه ويصاحبه ويلازمه أعظم أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. فنفرد الله عز وجل بالعبادة، ولا نتوجه بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات التي نقوم بها بالقلب وعبادات اللسان، عبادات القلب كالتوكل والمحبة والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والخشية والإنابة، كل هذه الأنواع وغيرها من أنواع العبادات القلبية لا يجوز أن نتوجه بها إلا إلى الله وحده لا شريك له. فنحب الله ولأجل الله وبالله، ونتوكل عليه ونعتمد عليه، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولا نخاف إلا الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا نرجو إلا الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وغير ذلك من عبادات القلب التي هي أصل في الأعمال، أصل في أعمال اللسان، وأصل في أعمال الجوارح. وكذلك عبادات اللسان من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، من ذكر الله سبحانه وتعالى، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وجميع الأذكار، أذكار الصباح والمساء. فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللسان يجب أن نعمره بطاعة الله، ونجعله يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. أن استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسبب هذا الإنسان حصلت هذه الأشياء. فإن استغفرت الله وأكثرت من الاستغفار وعبدت الله بلسانك ييسر الله عز وجل لك الرزق وييسر للبلد المطر وييسر له العشب والثمار والنباتات وتصبح جنات وأنهار. كل ذلك بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه هي عبادات اللسان، كذلك عبادات الجوارح. فلا نصلي إلا لله، ولا نركع إلا لله، ولا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نسجد إلا إلى الله أو إلا لله. لا نسجد لقبر، ولا نصلي لولي ولا سيد، ولا نصلي لجبل ولا لبحر. وكذلك الذبح، لا نذبح إلا لله، فلا نذبح للبحر ولا نذبح للجن، بل الذبح عبادة لا تكون إلا لله. من ذبح لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولعن الله من ذبح لغير الله. وما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لعن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي، نسك الذبح، ومحياي ومماتي، بمعنى جميع شؤوني من حين حياتي وبعد موتي، كلها لله، كلها لله عز وجل، لا نشرك به أحدا. فهذه أنواع العبادة التي تدخل في توحيد الألوهية، فلا يجوز صرفها إلا إلى الله وحده لا شريك. Segala puji bagi Allah. Kita memuji hanya kepadanya. Kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Kita pula beristighfar meminta ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejahatan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah padanya, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba dan utusannya. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dan diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Wahai saudara-saudaraku di jalan Allah, sungguh menggembirakan aku untuk bertemu kembali dengan kalian semua di tempat yang suci ini, di negeri yang penuh barokah ini, di mana kami mendapati keseriusan dan kesungguh-sungguhan kalian di dalam mencari ilmu dan mempelajari ilmu. Kami mendapati adab dan akhlak kalian yang begitu mulia, ditambah dengan penjamuan tamu yang luar biasa. Demikian pula senyum manis dan ramah tamah kalian semua, yang ini semua pertanda kebaikan pada diri kami. Aku berterima kasih banyak kepada kalian semua. Kalimat ini, pertemuan kita ini, aku berharap untuk sampai kepada kalian dan bermanfaat. Yang akan kita sampaikan adalah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua itu berguna bagi kita semua. Maka aku wasiatkan utamanya kepada diriku sendiri dan kepada saudara-saudaraku sekalian. Yang pertama dari wasiat-wasiat ini adalah perhatian dan mementingkan perkara tauhid dan berdakwah menyeru kepada tauhid. Tauhid dengan bentuknya yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kita mempelajarinya dan mendakwahkannya kepada umat manusia. Tauhid rububiyah kita pelajari dan kita jelaskan kepada umat bahwa tiada yang memiliki sifat-sifat rububiyah kecuali Allah semata. Maka tidak ada yang menciptakan di alam semesta ini, tidak ada yang mengatur alam ini, tidak ada pula yang berkuasa di alam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya bagi Allah seluruh sifat-sifat rububiyahnya. Kita meyakini ini merupakan tauhid murni bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hendaklah kita pahami pula bahwa sekedar tauhid keyakinan semacam ini tidaklah mencukupi. Tidaklah mencukupi dalam masuk di dalam Islam, tetapi mengharuskan orang untuk meyakini pula dan berpegang dengan tauhid uluhiyah. Maka kita mengesakan Allah dalam peribadatan kita, baik itu peribadatan yang tampak maupun peribadatan yang tidak tampak, yaitu peribadatan-peribadatan qalbu seperti tawakal, cinta, takut, berharap, khasyah, rasa takut hanya kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan kita. Maka perkara-perkara ini tidaklah boleh kita serahkan kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma lana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana." Dan mengapa kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, karena Allah yang telah membimbing kami jalan menuju keridhaan-Nya. Masalah takut, ibadah takut ini Allah sebutkan pula di dalam ayat-Nya, "Fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takuti mereka, tetapi takutlah kalian hanya kepada-Ku jika kalian beriman. Demikian pula ibadah berharap, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Firman Allah, dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dan jangan dia menyekutukan dalam peribadatan kepada Allah dengan sesuatu yang lainnya. Peribadatan-peribadatan kalbu ini merupakan pokok dan akar bagi seluruh amalan-amalan lisan maupun amalan-amalan tubuh yang lainnya. Peribadatan lisan juga demikian banyaknya, termasuk mengucapkan kalimat syahadatain, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Demikian pula mengucapkan zikir tasbih, subhanallah, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan juga takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan segenap zikir-zikir yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita sebagaimana dalam hadis beliau, "La yazalu lisanuka rakban bi dzikrillah," agar tetap lisanmu itu basah selalu berzikir kepada Allah. Maka kewajiban kita masing-masing untuk memakmurkan lisan kita, meramaikan lisan kita selalu dengan zikrullah, istighfar, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat-Nya, "Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Dan aku katakan kepada mereka, agar kalian banyak beristighfar, meminta ampunan kepada Rabb kalian, kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Dengan istighfar kalian, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, dan Allah berikan rizki kepada kalian berupa anak keturunan dan juga rizki yang lainnya. Kalaulah kita memperbanyak istighfar kepada Allah, akan Allah turunkan hujan kepada kita. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, dan ini barokah daripada istighfar dan berzikir kepada Allah. Demikian pula ibadah-ibadah lisan yang lainnya. Yang berikutnya adalah ibadah tubuh. Maka kita tidaklah salat, kita tidaklah rukuk, kita tidaklah sujud kecuali hanya kepada Allah semata. Kita tidak boleh sujud maupun rukuk ataupun salat kepada kuburan siapapun, kuburan seorang wali atau orang yang dianggap soleh sekalipun. Sebagaimana kita pula tidak boleh melakukan sholat kepada bebatuan, gunung, laut maupun yang lainnya. Ibadah yang lainnya adalah sesembelihan. Kita tidak boleh menumpahkan darah sesembelihan kita kecuali hanya untuk Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Bukan untuk jin, bukan untuk yang bangun reksa maupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah musyrik. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pun bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Bahkan di dalam Quran secara umum Allah ajarkan kepada kita, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, yaitu seluruh amal peribadatan kita, seluruh amalan kita, hanya milik Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan untuk itu aku diperintahkan mengesakan Allah dalam segala amalanku, dan aku orang yang pertama berserah diri kepadanya. Maka ini adalah contoh dari beberapa bentuk-bentuk peribadatan yang tidak boleh kita serahkan, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. فإذن العبادة كما عرفها أهل العلم هي اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكل عمل وقول واعتقاد ظاهر وباطن فهو عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. كما أن العبادة لا تصح ولا يقبلها المولى عز وجل حتى يأتي العبد بشرطين أساسيين بهما تكون العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يرجو لقاء الله ورؤية الله في الدار الآخرة فليجعل عمله مصحوبا بشرطين أساسيين، وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أي مخلصا لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تؤدي عبادتك وهي مقرونة بالإخلاص لله عز وجل، تتوجه بقلبك وبكلك إلى الله سبحانه وتعالى، لا ترجو رياء ولا ترجو سمعة ولا تعبد غير الله، بل عبادتك مخلصا فيها لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخلاص الدين لله، وكذلك أمته أمروا بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. كما أنك بجانب الإخلاص تكون عبادتك متابعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي كما صلى رسول الله، وتصوم كما صام رسول الله، وتحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع العبادات تؤديها وفق هدي رسول الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبتدع في دين الله، ولا تحدث عبادة من عندك، ولا تعبد الله بما لم يشرعه رسول الله. والأصل في ذلك أنك إن قيل لك هذا الأمر عبادة فقل ما الدليل على ذلك؟ فأهل السنة هم أهل الدليل، وهم أهل القرآن والسنة. إن جاءت هذه العبادة على رسول الله فعلناها، وإلا فإننا نردها ولا نفعلها، بل نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإذا جاءنا إنسان وقال نحتفل بالمولد، نقول له: هل ثبت هذا عن رسول الله؟ هل جاء في سنة رسول الله؟ فإن لم يأتي في سنة رسول الله وهو كذلك فنحن لا نفعله لأنه بدعة. وهكذا جميع هذه الأمور. لذلك ابن القيم رحمه الله قسم الناس إلى أربعة أقسام فيها في اتباعهم لهذين الشرطين. أول هذه الأقسام هم خير العباد وأفضل الناس الذين عبدوا الله مخلصين له الدين وتابعوا في عباداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الشرطين جميعا. القسم الثاني هم شر الناس، وهم من أشركوا بالله في عباداتهم وابتدعوا عبادات لم ينزل الله عز وجل بها في سلطان، وهم أشركوا وابتدعوا. وأناس هم المنافقون الذين يقتدون بالرسول في ظاهر أعمالهم لكن قلوبهم خاوية من الإخلاص لله، فترجو الرياء وترجو السمعة وتكفر بالله في قلوبها. لكنهم إذا رآهم الإنسان ظن أنهم مؤمنون وهم في الحقيقة ليسوا بمخلصين. وقوم هم الرابع ابتدعوا عبادات لم يفعلها رسول الله، لكن قد تجد نفوسهم متوجهة بهذا الأمر إلى الله، لكن لم يوفقوا ولم يهتدوا لكونهم لم يفعلوا هذه العبادة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عائشة كما في الصحيحين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل عملا لم يأتي عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. يجب أن نجمع في عباداتنا بين الإخلاص والمتابعة. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما قوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ فقال الفضيل: أخلصه وأصوابه. إذا ما أخلصه وأصوابه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. يجب أن نهتم بهذين الشرطين ونعلمها أهلنا وإخواننا ومجتمعنا. Maka dengan demikian beribadah kepada Allah, yang mana ibadah itu sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah, definisinya adalah dia nama dari segala perbuatan yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya, baik itu berbentuk perkataan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengarahkan peribadatan kita kepada selain Allah. Peribadatan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT, sehingga ibadah itu terpenuhi padanya dua syarat mutlak. Allah sebutkan hal itu di dalam ayat di surat Al-Kahf: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, berharap untuk melihat Allah di akhirat kelak, hendaklah dia berikhlas di dalam amal ibadahnya. Allah sebutkan di dalam ayat: فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaklah dia beramal saleh. Ini menunjukkan syarat mutaba'ah. Amalan ibadahnya haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan agar dia tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik dalam beribadah kepadanya, menunjukkan syarat yang pertama yaitu keikhlasan hanya untuk Allah di dalam beribadah, tidak menginginkan dalam ibadahnya sesuatu selain Allah. Hal ini merupakan syarat yang dengannya amalan ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Rasul-Nya, dan perintah ini juga kepada segenap umat beliau: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud din. Katakanlah bahwa aku diperintah untuk beribadah, mengikhlaskan amalan ibadahku hanya untuk Allah semata. Maka ibadah haruslah ikhlas, murni hanya untuk Allah. Kita menghadap Allah, niat mengharap Allah dalam kalbu kita. Tidak ada yang kita inginkan dalam amalan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita salat, kita beribadah ikhlas hanya karena Allah. Syarat yang kedua adalah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam tata cara dan sifat salat kita. Demikian pula kita puasa sebagaimana Rasulullah ajarkan kita berpuasa. Kita menjalankan haji, mempelajari dan mengambil manasik itu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba yang mendapat taufik dari Allah dia akan terbimbing dalam amal ibadahnya, berjalan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang tersebutkan di dalam sunnah beliau. Maka kita di dalam beribadah tidak boleh mengada-ngada, merekayasa ajaran sendiri yang tidak tersebutkan dalam agama Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Dengan demikian, kalaulah kita mendengar pernyataan bahwa sesuatu perbuatan, sesuatu ajaran adalah ibadah, maka tanyakanlah apa dalilnya, dasar yang mendalili perbuatan ini. Karena ahlu sunnah adalah orang-orang yang beribadah berdasarkan dalil. Kita tidak mengada-ngada di dalam beragama. Kita tidak boleh membuat sesuatu yang baru yang tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kubitum." Wahai kaum muslimin, mengikutilah kalian, ikuti oleh kalian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan jangan kalian mengada-ngada karena kalian telah tercukupi dalam agama ini. Maka kalau seseorang menyatakan kepada kita acara ini atau acara itu merupakan suatu ibadah, sebagaimana halnya maulid memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita lakukan, kita bertanya apakah ini ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang amalan ini di dalam sunnah Rasul, demikian pula dari para sahabatnya. Ketika itu tidak ada di dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari para sahabatnya, maka hendaklah kita menjaga dan tidak masuk mengamalkan sesuatu mengada-ngada yang datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau membagi umat manusia ini di dalam beribadah kepada Allah menjadi empat bagian. Bagian yang pertama adalah golongan orang-orang yang terbaik, di mana mereka dalam beribadah kepada Allah, mereka ikhlaskan amalan mereka hanya untuk Allah. Niat mereka, qalbu mereka penuh dengan keikhlasan dan hanya mengharap apa yang di sisi Allah semata. Mereka pun mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua adalah golongan yang terburuk dan yang terjelek, yaitu mereka orang-orang yang mengutukkan Allah dalam beribadah. Ada tendensi lain, ada niatan lain dalam qalbu mereka dalam mereka beribadah. Itu pun amalan mereka adalah amalan yang diada-adakan, amalan peribadatan yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang munafikin, yang mungkin saja mereka dalam amalannya secara lahir mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam, tetapi kalbunya hampa dari keikhlasan kepada Allah. Mereka menginginkan riya, ingin mendapat pujian dari orang, ingin mendapat sanjungan dan popularitas dari apa yang mereka perbuat. Golongan yang keempat, orang-orang yang mengada-ngada dalam beribadah, melakukan ajaran-ajaran baru yang asing yang datangnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin saja terdapat keikhlasan di dalam hatinya, ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, namun dia salah jalan, tidak terbimbing di atas sunnah. Oleh sebab itu, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang berbuat menjalankan suatu ajaran dalam agama ini tanpa ada ajaran dan bimbingan dari kami, maka amalan dia itu tertolak, yaitu tidak akan diterima oleh Allah, karena hilangnya syarat mutaba'ah, amalan itu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Imam Qudail Ibn Iyad rahimahullahu taala tentang firman Allah di surat Al-Mulk, "Ya bluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian, untuk menseleksi siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Apa makna terbaik amalannya ini? Jawab Qudail Ibn Iyad, "Akhlasu wa aswahu," yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Diterangkan oleh beliau, amalan itu kalaulah ikhlas semata namun tidak benar karena tidak sesuai ajaran Rasulnya, maka amalan itu sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah. Demikian pula kalau amalan itu benar sesuai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ada keikhlasan padanya, juga akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah. Maka keduanya haruslah terpenuhi dalam setiap amal ibadah kita. Ikhlas hanya untuk Allah, dan amalan itu amalan yang benar sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita untuk selalu memperhatikan dan memenuhi dua syarat ini dalam segala amal ibadah kita. فإذا يجب علينا أن نهتم بالدعوة إلى التوحيد، وأن نجعل أساس دعوتنا ومنطلقها هو الدعوة إلى التوحيد وتحذير الناس من الشرك وتبيين فضل التوحيد وتبيين خطر الشرك للناس، وأن التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل، وأن الرسل أول ما دعوا أقوامهم إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا قرأت في قصصهم في سورة هود وفي سورة الأعراف تجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم كلهم قالوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم كانوا يدعون فيقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الرسل كانت دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد، ورسالته كلها بالتوحيد، بل إن القرآن كله في التوحيد. فالقرآن إما أمر بالتوحيد وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما في بيان الأحكام، وهذه من لوازم التوحيد، وإما في بيان ثواب أهل التوحيد، وإما في بيان عقوبة أهل الشرك. فهذه خمسة أمور دلت على أن القرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى، من أوله إلى آخره كله في توحيد الله. بل إن أول أمر عندما تقرأ القرآن تجد أنه في توحيد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر في سورة البقرة تجده أنه أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فدل هذا الأمر على أهمية هذا التوحيد وفضله العظيم وجزائه الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة الذي رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أمتي فتنشر له سجلاته من الذنوب وهي 99 سجلا مد البصر، 99 من سجلات الذنوب والصحائف مد البصر، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر عن شماله فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر في قاع وجهه فلا يرى إلا النار. فقيل له: انظر مات اليوم من شيء؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول سبحانه وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فأخرجت له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، جاء بالتوحيد، قامت الذنوب والمعاصي، لكنه جاء بالتوحيد وأخلص العبادة لله. ووضعت هذه المطاقة السجلات 99 في كفة من كفتي الميزان، ووضعت البطاقة في الكفة الأخرى فطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله له فأدخله الجنة. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد، بسبب التوحيد. وهذا يدل على عظم أجر التوحيد وعلى وجوب الاهتمام به. وكذلك على العكس في خطورة الشرك، فالشرك خطره عظيم ومبطل للأعمال وهو أظلم الظلم. يقول سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر النبي وأخبر الله عز وجل أن الأنبياء مع شدة إيمانهم كانوا يخافون على أنفسهم الشرك، وهذا يدل على خطر هذا الأمر، وأن الإنسان لا يأمن من مكر الله ولا يثق في نفسه الثقة المطلقة، بل يخاف على نفسه ويبذل أسباب الابتعاد عن معصية الله ويبذل أسباب الابتعاد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل عن إبراهيم الخليل الموحد إمام المتقين: كان يدعو ويقول: اجبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كما وصفه الله عز وجل، هذه الصفات العظيمة، إمام يقتدى به في التوحيد، كان يخاف على نفسه الشرك وعبادة الأصنام، يدعو ويقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا يدل على خطر الشرك ووجوب الحذر منه ووجوب التحذير والابتعاد عنه. Maka kewajiban kita masing-masing untuk memperhatikan dengan baik perkara tauhid dan berdakwah kepadanya. Kewajiban kita masing-masing pula untuk selalu takut dan waspada dari kemusyrikan dan selalu mengingatkan umat saudara-saudara kita dari berbagai bentuk kemusyrikan ini. Kemusyrikan yang bahayanya begitu besar, kemusyrikan yang begitu besar dampak kejelekannya kepada umat ini. Tauhid, peribadatan kepada Allah, merupakan kunci permulaan dakwah segenap para rasul Allah, dan mereka memulai dakwah mereka selalu dengan tauhid, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Hud, demikian pula dalam surat Al-A'raf tentang para nabinya, para rasulnya yang berdakwah kepada kaumnya masing-masing, selalu Allah kisahkan tentang mereka, perkataan mereka kepada kaumnya, "Ani'budullah ma'lakum min ilahin ghairuh." Para rasul itu berkata kepada kaumnya, "Beribadalah kalian hanya kepada Allah. Mengapa kalian menyembah? Mengapa kalian beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah?" Dan ini diucapkan oleh masing-masing nabi dan rasul yang Allah utus. Allah pun berfirman dalam ayat lain, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, menyeru kepada umatnya, "Beribadalah kalian semua hanya kepada Allah, dan tinggalkan oleh kalian taghut, segala yang disembah dan diibadai selain Allah." Maka setiap rasul demikian dakwah mereka. Setiap nabi yang Allah utus itulah awal mula dakwah mereka, dan sangat mereka pentingkan. Bahkan Quranul Karim seluruhnya adalah tentang tauhid dan demi tauhid. Perintah-perintah Allah di dalam Quran, bentuk-bentuk ayat-ayat Quran seperti disebutkan oleh para ulama, yang pertama bentuknya adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah, atau bentuk ayat yang lain adalah larangan dari lawan tauhid, yaitu larangan dari kemusyrikan kepada Allah. Bentuk yang ketiga, penjelasan tentang berbagai macam hukum dalam hukum-hukum syariat ini, halal, haram, dan yang lainnya, dan itu merupakan kelaziman dan kesempurnaan tauhid. Bentuk yang keempat adalah penjelasan tentang pahala dan balasan kemuliaan dari Allah bagi mereka yang bertauhid. Atau bentuk yang kelima adalah penjelasan dari Allah tentang siksa dan azab-Nya bagi mereka yang musyrik dan menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang meninggalkan tauhid kepada Allah. Maka sesungguhnya tauhid ini begitu pentingnya, begitu besarnya, sehingga dia merupakan perintah pertama yang Allah sebutkan di dalam Quran, sebagaimana di awal-awal surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap umat manusia, beribadalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan generasi-generasi sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepadanya. Di dalam haditsul bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disebut hadits bitaqah karena dikisahkan di dalamnya tentang kartu yang kecil namun begitu berat bobotnya di sisi Allah di dalam timbangannya di akhirat kelak. Yaitu dalam hadis tersebut dikisahkan, di hari kiamat kelak seorang hamba akan didatangkan di hadapan Allah dan didatangkan catatan-catatan dosa dia selama hidup di dunia. Dia memiliki 99 lembar catatan dosa yang masing-masing lembarnya panjangnya sejauh mata memandang, semuanya penuh dengan catatan dosa dan maksiatnya. Maka hamba itu menengok ke sebelah kanannya, dia tidak mendapati kecuali catatan-catatan dosa. Dia pula menengok ke sebelah kirinya, tidak dia lihat kecuali catatan-catatan dosa, 99 lembar catatan dosa yang masing-masingnya sepanjang mata memandang. Lalu hamba itu melihat ke arah depannya, tidak dia lihat kecuali neraka. Maka Allah tanyakan kepada hamba ini, "Wahai hambaku, apakah engkau masih punya kebaikan yang bisa engkau datangkan di hari ini. Si hamba karena pesimis mengatakan, tidak ya Allah. Namun Allah katakan kepada hambanya, justru wahai hambaku, engkau masih memiliki kebaikan. Engkau sedikit pun tidak akan dibolimi di hari ini. Lalu didatangkan kepadanya kartu kecil yang tertulis padanya, La ilaha illallah, yang itu merupakan kalimat tauhid. La ilaha illallah, yang maknanya adalah penafian peribadatan, pengingkaran sesembahan kepada selain Allah, dan ditetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah semata. Lalu ditimbang 99 catatan dosa hamba itu dengan satu buah kartu kecil yang tertulis padanya kalimat tauhid. Maka ditimbangan Allah subhanahu wa ta'ala, timbangan la ilaha illallah itu yang lebih berat, dan dengan itu selamatlah hamba tersebut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu menerangkan kepada kita keutamaan tauhid dan begitu pentingnya tauhid, maka di sisi lain kemusyrikan kepada Allah pun begitu bahayanya, begitu besar dampak jeleknya, dan itu merupakan perbuatan zalim yang paling zalim. Allah sebutkan dalam Quran, Inna syirka la zulmun azim. Pernyataan Luqman kepada anaknya, jangan kita menyekutukan Allah, karena syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain, adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Juga di dalam ayat lain Allah sebutkan, Man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lain, syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapati orang yang menolong mereka. Di dalam ayat lain pula Allah sebutkan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ketika ia disekutukan dengan yang lain, dan masih Allah ampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Maka para nabi, para rasul Allah, sebagaimana Allah kisahkan di dalam Quran, mereka sangatlah takut dari kemusyrikan karena paham, karena mereka mengerti dampaknya yang begitu besar. Allah kisahkan tentang kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihi salam, Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Jauhkan aku dan keturunanku dari peribadatan kepada selain Allah. Disebutkan oleh Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, siapakah yang merasa aman dari kemusyrikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Artinya, kalau sosok Nabi Ibrahim saja takut dari kemusyrikan dan selalu meminta berdoa kepada Allah agar dijauhkan darinya, maka selain beliau, terlebih harus lebih takut dan menghindarkan diri dan anaknya dari kemusyrikan. Dan ini semua menunjukkan kepada kita kewajiban kita masing-masing untuk selalu menjauh dan menyelamatkan diri dan keluarga kita dari berbagai bentuk kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Izan asyirku khawani fillah khataruhu azim wa anwa'uhu muta'addida wa suwaruhu kathira yajibu an na'rifaha fanahzara minha wa nuhadzira minha بجانب أن كل نوع من أنواع العبادة صرفه لغير الله شرك، وأنواع العبادة كثير، إذا كل عبادة صرفت لغير الله فهو شرك. ومما يجدر التحذير به وإما يجدر التحذير عنه وتبينه للناس وخطورته وأنه من الشرك بالله وأنه من المهلكات الموبقات السحر. فهذا السحر استفحل في الأمة الإسلامية وانتشر فيهم في كل مكان وفي كل بلد بسبب الجهل والابتعاد عن الله وقلة التوكل على الله وقلة الرضا بقضاء الله وقدره، يلجؤون إلى غيره شكوى وسخطا من قضاء الله وقدره، يلتجئون إلى العباد ويظنون أنهم بيدهم النفع والضر، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يجب التحذير من السحر ومن السحرة جميعا، وتبين أن هذا الأمر من الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالساحر ليس له نصيب في الدنيا ولا في الآخرة، فتجد السحرة في الدنيا هم أحقر الناس وأكثرهم قذارة ووسخا وفقرا، وكذلك في الآخرة في نار جهنم لمن مات على هذا، لأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالساحر لا يكون ساحرا حتى يخدم الجن وحتى يخدم الشياطين وحتى يعبدهم ويتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالسحر لا يكون سحرا إلا بالكفر بالله، فيهين المصحف ويتوضأ بالنجاسات ويفعل الأفعال الشركية، كل ذلك حتى يكون ساحرا فتخدمه الشياطين. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر من الموبقات، وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات التي تهلك صاحبها. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. السحر من هذه السبع التي توبق الإنسان وتهلكه، التي توبق الإنسان وتهلكه وتجعله من الكافرين الذين إن ماتوا عليه كانوا خالدين مخلدين في نار جهنم. وهناك علامات يعرف بها الساحر، كيف نفرق بين الساحر وبين الذي يقرأ القرآن ليشفي الناس؟ فالساحر غالبا ما يسأل عن اسم الأم، فإن سألك عن اسم أمك فاعلم أنه ساحر. والساحر يطلب شيئا يغلبه عنده، يطلب القميص أو يطلب العمامة، يقول: ضعها عندي ليلة ثم أتني من الغد، أو يطلب من المريض نفسه أن ينام عنده ليلة، هذا لم أنه ساحر. وإن وجدته يتمتم بكلمات لا تفهم ولا تعرف، وطلاسم ويكتب أحرفا لا تقرأ وليست من اللغة العربية في شيء، أو يقلب الكلمات، فاعلم أنه ساحر. وإن أتى بشيء غريب وعجائب من الأمور لا تحدث في الوضع الطبيعي والأمر العادي، فاعلم أن هذا ساحر، مثل تحريك الأشياء أو رفع بعض الأشياء، فاعلم أن هذا ساحر. فيجب الحذر من السحر، لأنه موجب من مهالك وتبيين علاماتهم للناس حتى يحذروهم لكثرتهم في أمتنا. Kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak bentuk dan macamnya. Sebagaimana peribadatan kepada Allah banyak macam dan bentuknya, maka demikian pula kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keharusan kita untuk selalu waspada dan selalu takut agar kita selamat dari kemusyrikan ini. Termasuk dari bentuk kemusyrikan adalah sihir. Perkara ini yang banyak tersebar luas di tengah-tengah umat kaum muslimin akibat kejahilan mereka tentang tauhid, akibat keminiman ilmu mereka tentang tauhid, akibat ketipisnya ketawakalan mereka kepada Allah, berharap mereka mengira manfaat dan mabarat di tangan tukang-tukang sihir itu. Mereka mengira bahwa kebaikan dan kejelekan, manfaat dan mabarat dikuasai oleh para dukun dan tukang-tukang sihir tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Quran bahwa para penyihir itu tidak akan mendapatkan bagian kebaikan di akhirat kelak. Perlu kita pahami bahwa penyihir tidaklah mampu beraksi, menjalankan aksi sihirnya kecuali dengan berkhidmat, memberi bantuan dan peribadatan kepada para syaitan dan para jin. Kemusyrikan pasti dia lakukan untuk mampu beraksi dengan sihirnya. Terkadang mereka menghinakan mushaf, menghinakan Quranul Karim, atau perbuatan-perbuatan kufur yang lainnya. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis beliau, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang masing-masingnya menghancurkan dan membinasakan agama seseorang. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, apa 7 perkara itu wahai Rasulullah? Maka jawab beliau, asyirku billah wassihir, syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah sihir. Sihir merupakan perkara yang menghancurkan agama dan iman seseorang. Tentunya penyihir-penyihir ini dan para dukun memiliki tanda-tanda yang dengannya seorang muslim bisa menilai dan mengetahui kalau orang itu adalah dukun atau tukang sihir. Seringnya dari tanda-tanda tukang sihir atau perdukunan adalah orang yang akan bertanya, siapa nama ibu kamu? Atau meminta sesuatu untuk ditinggalkan di rumahnya. Terkadang dia minta untuk pakaian atau potongan rambut atau yang sejenisnya untuk tinggal di rumahnya. Atau bahkan pasien tersebut atau orang yang ingin berobat kepadanya, dia minta untuk tinggal di rumahnya. Demikian pula tanda-tanda mereka yang nyata adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya, mengucapkan kata-kata yang sangat asing, tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh keumuman kaum muslimin. Atau demikian pula kalau dia datangkan huruf-huruf, rangkaian kata demi kata atau huruf demi huruf yang juga asing dan tidak dimengerti. Maka ini beberapa tanda dan ciri kalau dia itu tukang sihir dan dukun. Atau demikian pula dirinya mampu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, melakukan sesuatu yang aneh dan di luar kemampuan manusia biasa, seperti mengangkat barang yang begitu berat atau menarik sesuatu yang sangat teramat berat. Ini merupakan pertanda kalau orang tersebut adalah melakukan praktek sihir dan perdukunan yang itu semua merupakan bentuk dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-wasaya al-muhimma allati yajib at-tanbih 'alayha wa at-ta'kid 'alayha kadhalik wa hiya aslun min usul ahli as-sunnah wa min usul al-islam هو الاجتماع وعدم التفرق. فوردت الكلمات والآيات وردت الآيات الكثيرة في كتاب الله بالأمر بالاجتماع والتحذير من التفرق. يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا الله عز وجل بالاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه وعدم التفرق واجتناب أسباب التفرق. وحبل الله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حبل الله الذي يجب أن يكون اجتماعنا عليه، ويجب أن نعتصم به ونتمسك به ونبتعد عن التفرق وعن أسباب التفرق. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن التفرق ليس من علامات المسلمين وليس من سيما أهل الإسلام، فالتفرق من سيما الكفار والمنافقين والمشركين. أما أهل السنة فيجتمعون على كتاب الله، أهل السنة يجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأهل السنة مثل الجسد الواحد، وكل بنيان يشد بعضه بعضا. هكذا حال المؤمنين وهكذا حال السلفيين. يجب عليهم أن يجتمعوا على الحق، ويجب عليهم أن يرحم بعضهم بعضا وأن لا يتفرقوا فيما بينهم، فإن التفرق سبب الفشل وسبب البلاء وسبب ظهور البدعة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقترنة بالاجتماع، والبدعة مقترنة بالتفرق. فعلامة أهل السنة كونهم مجتمعين، وعلامة أهل البدع كونهم متفرقين. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه قال: فرقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ احرص على معرفة الحق وعلى معرفة أهل السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، أي من صفتهم أنهم مجتمعون، ومن صفتهم أنهم يلتفون حول إمامهم المسلم حاكم البلد، يلتفون حوله ويجتمعون حوله، فلا يفارقونه ولا يكفرونه ولا يقاتلونه ولا يفجرون في بلاد الإسلام، ولا يستخدمون هذه الأساليب التي تقوي جانب الشرك والكفر وتضعف دولة الإسلام. كل ذلك بسبب ابتعادهم عن الجماعة وعن الاجتماع. وقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. فإذا بجانب كونهم على جماعة أيضا هم على سنة، لذلك سموا أهل السنة والجماعة، وسموا السلف لأنهم يتبعون فهم السلف الصالح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البدع لا زالت تخرج وتتكرر وتتعدد، وهؤلاء الخوارج لا زالوا يخرجون في كل بلد ويتربصون بالمسلمين وببلدان المسلمين، فيفجرون ويدمرون ويقولون: نقتل الكفار. وهذا الفعل لا يجوز، ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا أو معاهدا، بمعنى أنه دخل بلد الإسلام بعهد وسمحت له الدولة بالدخول، كما هو الحال الآن في دخول بعض الكفار إلى بلاد الإسلام تسمح لهم البلد والدولة. قال: من قتل معاهدا أو ذميا فلم ير رائحة الجنة. رائحة الجنة لا يشمها. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وقال شر قتلى تحت أديه السماء، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء الخوارج، وجاء في رواية أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. بجانب هذه المظاهر وهذا الابتداع وهذه الفرق وكثرتها وقلة أهل السنة، نجد بعض المندسين في صفوف أهل السنة يحذرون من طلبة العلم السلفيين لأتهم الأسباب ولأقل الأمور فيحصل الفرقة ويحصل الاختلاف، فهذا له جماعة وهذا له حزب وهذا يحذر من هذا، وكلهم أهل السنة، لكن الشيطان دب بينهم واستغل هذا الضعيف الذي يريد تفريق أهل السنة بزعم أنه هو المتمسك وأن غيره ليسوا بمتمسكين وليسوا بأهل السنة. ومن أصول الإسلام التآلف والرحمة فيما بيننا، فيرحم بعضنا بعضا ويتجاوز بعضنا عن زلة أخيه وينصحه في السر لعله يرجع، ويهتم بجانب الاجتماع ويبعد أسباب التفرق ويبعد أسباب ويبعد يعني النمامين الذين يسعون للتفريق بين السلفيين وبين الإخوة، فهؤلاء يجب أن يهتموا بهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام. Wasiat yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pokok pula dari pokok-pokok Islam yang begitu besar dan penting adalah persatuan dan kesatuan di atas al-haq. Persatuan di atas al-haq dan meninggalkan berbagai bentuk perpecahan dan perselisihan. Hal ini telah tersebutkan di dalam banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Quran, wa'tazimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian terpecah-pecah. Diperintahkan oleh Allah untuk kita selalu berpegang dengan talinya, dengan agamanya, dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, dan agar kita tidak berpecah belah dalam agamanya. Larangan untuk berpecah belah adalah larangan pula untuk kita mendekat kepada segala sebab yang menyebabkan perpecahan. Maka kita diperintahkan untuk menjauh dari segala sebab yang mengakibatkan perpecahan. Itu adalah tali Allah yang wajib bagi kita semua untuk kita pegang teguh dengannya. Allah sebutkan dalam ayat lain, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang musyrikin, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Maka perpecahan di dalam agama adalah ciri orang-orang musyrik. Terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok dalam beragama adalah ciri orang-orang kafir, bukan ciri ahli Islam, bukan pertanda kaum muslimin, karena Islam mengajarkan kepada kita persatuan di atas kebenaran. Terlebih lagi kalau itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka itu Rasulullah SAW perumpamakan seperti jasad yang satu. Idashtaka minhu udhu tada'alahu sa'iru jasad bisahari wal umma. Kalau sebagian tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan dampak dari itu, ikut tidak tidur malam. Demikian pula akan ikut merasakan demamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengibaratkan persatuan mereka, ahlul Islam, ahlus sunnah, seperti bangunan yang satu. Kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dahu ba'da, seperti bangunan yang satu saling mengikat, saling menguatkan. Demikianlah seharusnya keberadaan kaum mukminin dan kondisi salafiyin, hendaklah mereka saling rahmat, saling kasih sayang satu sama yang lain, agar masing-masing menghindar dan menjauhkan segala sebab yang mengakibatkan perpecahan. Karena perpecahan, karena perselisihan dan terpecah menjadi berkelompok-kelompok dalam agama adalah bala. Semua itu adalah kejelekan, semua itu adalah kesesatan dan bid'ah. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan persatuan. Dia yang akan menyatukan umat, sementara bid'ah, ajaran-ajaran sesat, ajaran yang menyesatkan, dia yang akan memecah belah, dia yang akan memporak-porandakan persatuan umat kaum muslimin. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqat al-yahud 'ala 71 millah." Bangsa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. "Iftaraqat an-nasara 'ala 72 firqah." Dan demikian pula kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat. Tetapkan ku hadirul ummah ala 73 millah kulluha fi an-nar illa wahidah. Rasulullah katakan, umat ini pun, umat beliau, akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat. Para sahabat pun, karena ambisi mereka untuk mengetahui kebenaran, semangat mereka untuk mengetahui yang hak, mereka segera bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu yang selamat wahai Rasulullah? Dan jawab beliau, "Mereka adalah al-jamaah." Disebutkan mereka adalah jamaah karena sifat mereka yang sangat menonjol adalah mereka bersatu. Mereka bersatu di antara mereka sebagaimana mereka pula bersatu untuk taat di satu kepemimpinan, mereka taat di satu bendera, seorang imam, seorang penguasa, pemerintah yang memimpin mereka. Maka ciri ahlu sunnah wal jamaah, ciri salafiyin, kalau mereka itu tidak mengkafirkan pemerintahnya, mereka selalu taat dan tunduk kepada pemimpin yang memimpin mereka. Mereka tidak melakukan perkara yang merusak dan memporak-porandakan negeri mereka. Mereka tidak melakukan pemboman di sana sini dan perusakan di sana sini. Mereka tidak melawan dan tidak menentang kepada pemerintahnya. Mereka selalu memberikan hatinya untuk taat dan selalu hormat memuliakan pemerintahnya. Demikianlah mereka disebut sebagai ahlu sunnah, karena mereka mengikuti sunnah ajaran Rasulullah. Mereka disebut salafi karena mereka selalu mengikuti jejak ajaran pendahulunya, para ulama salafus saleh rahimahumullah. Tidak sebagaimana kaum khawarij yang sangat tercela, yang dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merusak dan mereka melakukan perusakan di muka bumi, di negeri-negeri kaum muslimin. Perbuatan mereka sangat menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh orang kafir semau mereka tanpa batas, tanpa aturan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qatala zimmiyan aw mu'ahada lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi atau mu'ahad, yaitu orang kafir, namun mereka masuk ke negeri kaum muslimin dengan seizin pemerintahnya, mereka masuk dengan diberi suaka politik, diberi perlindungan resmi oleh pemerintah yang ada, yang membunuh orang kafir semacam ini, Rasulullah ancam dia tidak akan mencium bau wangi surga. Rasulullah SAW sebutkan tentang mereka ini, syarruqatla tahta adini sana, bahwa bangkai-bangkai mereka yang terbunuh adalah sejelek-jeleknya bangkai di kolong langit ini. Bahkan beliau sebutkan, lain adraktuhum la'aktulannahum qatla adin wa samud, kalau saja aku sempat menemui mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi diperanginya kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Dan demikian generasi ini, orang-orang Khawarij yang selalu mengkafirkan pemerintah, selalu memerangi pemerintah dan membuat kerusakan dan pemboman di sana sini, ada saja ahli warisnya, ada saja penerusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan bahwa dari mereka terus menerus ada keturunan dan penerusnya, sampai yang terakhir kelak juga akan mengikuti jejaknya, Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Di antara mereka ini ada yang kemudian menyusup ke tengah shaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyusup di tengah-tengah shaf Salafiyin, sehingga membuat perselisihan dan perpecahan di antara mereka, diporak-porandakan shaf yang semula mereka Ahlus Sunnah saling mencintai dan saling menyayangi, tiba-tiba berubah, mereka saling mentahdir yang satu dari yang lainnya, muncul kebencian, muncul permusuhan hanya karena sebab yang sangat sepele. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu waspada, selalu menjauhkan diri dari setiap orang yang mengadu domba, dari setiap orang yang menyusupkan makar-makar busuk di tengah-tengah kita, karena orang-orang semacam ini akan merusak dan mencerai-beraikan persatuan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan persaudaraan di antara mereka. أما الوصية الأخيرة التي أوصي نفسي وإياكم بها فهي العلم. فالعلم من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيجتهد في التعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه، وحتى يرفع الجهل عن أمته ومجتمعه بتعليمهم بالعلم، فيدرس في كتاب الله، فيدرس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في كتب السلف الصالح في جميع أنواع الفنون والعلوم، في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير والحديث وغير ذلك من الفنون والعلوم، ويقرأ كتب علمائنا المعاصرين ويجتهد في ذلك، ويعلم نفسه حتى يعلم غيره. فالعلم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله. وفي حديث أبي الدرداء في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا العلم من طرق الجنة ومن السبل التي ييسر الله ويسهل له دخول الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي له النصيب العظيم من الفضل ومن الثواب لأنه أخذ ميراث الأنبياء وتعلم العلم حتى أصبح من العلماء، وحتى أصبح يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت والسمك في البحر والنملة في جحرها تستغفر للعالم لما له من الخير ولما له من الأيادي على الناس حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم سبيل الهدى ويبعدهم عن سبيل الردى. فيجب علينا أن نتعلم، فإن الشرك لا ينتشر إلا بسبب الجهل، وإن البدع والخرافات لا تنتشر إلا بسبب الجهل والبعد عن العلم، بل إن حتى الخوارج والتكفير وغيرهم لا ينتشرون إلا بسبب الجهل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يغلب التكفير على طباع أهل الجهل، إنما يغلب التكفير على طباع أهل الجهل، إنهم ابتعدوا عن العلم فأحدثوا الفتن والبلاء. وكذلك جميع أهل البدع لا يرتكبون البدع ويضلون الناس إلا بسبب بعدهم عن العلم، وشواهد ذلك كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم ينتزعه من صدور العلماء، وإنما بقبض العلم، حتى إذا أخذه لم يبق عالما، نشر الجهل. ما يحصل بعد ذلك؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أصاب الأمة الضلال فضلوا الناس وظلوا في أنفسهم بسبب ماذا؟ الجهل. بل إن الشرك ما ظهر في الأمة في عهد آدم إلا بسبب ماذا؟ الجهل، كما في أثر ابن عباس: يود وصواع ويغوث ويعوق ونسر، قال قوم صالحون ماتوا فأوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في أماكنهم أنصابا حتى تذكركم بعبادة الله. فلما ذهب هذا الجيل، يقول ابن عباس، وتنوسي العلم، ظهر الجهل، عبدوه من دون الله. إذن الجهل هو سبب كل بلية، كما أن العلم سبب كل بلية. فعليكم به، وبه أختم هذه الوصايا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من الفضل والعلم والخير، وأن يوفقنا ويثبتنا على التوحيد إلى أن نلقاه، وأن يجنبنا الشرك والبدع والأهواء والضلال، وأن يجمع بين قلوبنا ويؤلف بين إخواننا حتى نلقى ربنا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. وصيات yang terakhir adalah tentang ilmu. Ilmu merupakan peribadatan kepada Allah yang begitu agung dan mulia, yang dengannya seorang hamba bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah masing-masing kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu syar'i ini. Mempelajari ilmu yang dengannya kita mengangkat kebodohan dari diri kita, dan kemudian mengangkat kebodohan itu dari umat, dari saudara-saudara kita yang lainnya. Hendaklah kita mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, demikian pula dari kitab-kitab para ulama salafus saleh rahimahumullah. dalam berbagai ilmu yang ada, mempelajari fikih, mempelajari akidah, mempelajari tafsir, hadis dan yang lainnya, sebagaimana kita mempelajari ilmu syar'i juga dari kitab-kitab para ulama yang ada belakangan ini, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hendaklah kita bersungguh-sungguh meluangkan waktu dan tenaga kita sehingga ilmu itu ada pada diri kita untuk kemudian kita ajarkan kepada yang lainnya. Keutamaan ilmu ini telah banyak tersebutkan di dalam Quran maupun sunnah. Di dalam sunnah, antara lain yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan guna mencari ilmu, ilmu syariat, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut-penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka perbuat. Wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ard hatta al-khitani fil ma. Dan seorang yang berilmu diistighfar, dimintakan ampunan oleh segala yang ada di bumi dan di langit, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air beristighfar memintakan ampunan untuk orang-orang yang mempelajari ilmu syariat ini. Inna fadlal alim ala jahil ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim di atas seorang yang jahil seperti perbedaan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Bintang-bintang yang ada itu tampak kecil, tampak tidak ada maknanya ketika bulan itu di malam purnama. Demikian perbedaan seorang yang berilmu dengan seorang yang jahil. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Rasulullah sebutkan, dan para ulama, orang yang berilmu itu adalah ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Dan para nabi tidaklah meninggalkan harta berupa dinar ataupun dirham, walakin waratsul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Maka yang diwariskan oleh para nabi itu hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang telah mendapati harta warisan itu, sungguh dia telah mendapati bagian yang sangat banyak. Maka kewajiban kita masing-masing untuk mendalami dan mempelajari ilmu syariat yang mulia ini. Karena kemusyrikan tidaklah tersebar luas di sana sini. Kemusyrikan banyak orang terjatuh di dalamnya. Tidaklah terjadi kecuali karena kejahilan, tidak tahu tentang ilmu syar'i. Demikian pula kebid'ahan dan berbagai bentuk kesesatan tidaklah secara leluasa tersebar di tengah-tengah umat ini kecuali karena kejahilan dan kurangnya ilmu. Bahkan kaum Khawarij yang selalu mengkafirkan pemerintah, memerangi mereka dan membuat perusakan di muka bumi, tidaklah menyebarluaskan kesesatan mereka. Tidaklah mereka selalu bermudah untuk mengkafirkan selain dari golongan mereka, kecuali akibat kejahilan mereka dari ilmu syar'i. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain, tidaklah itu menimpa orang kecuali orang-orang yang dipenuhi dengan kejahilan. Ketika orang jahil, jauh dari ilmu syar'i, maka sesuai tabiat dia yang jahil, akan mudah dan gampang untuk mengkafirkan orang semau hawa nafsunya. Demikian pula berbagai bentuk macam kebid'ahan, kelompok-kelompok yang sesat dan ahlul bid'ah, tidaklah tersebar luas kebid'ahan dan kesesatan mereka, kecuali karena kejahilan, dan yang menerimanya pun juga karena kejahilan. Di sini tampaklah bagi kita pentingnya ilmu sebagai benteng, perisai yang melindungi diri kita dan umat ini dari berbagai bentuk kemusyrikan dan kejahilan serta kesesatan yang ada. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innallaha la yabdul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril 'ibad." Bahwa Allah kalau mencabut ilmu, tidaklah langsung Allah ambil dari dada hamba-hambanya. Walakin bidadil ulama, tetapi Allah cabut ilmu itu dengan kematian para ulama, kematian orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Fa'idha lam yufti aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika di muka bumi ini tidak lagi tersisa seorang yang berilmu, telah diambil oleh Allah, yang tersisa hanyalah orang-orang jahil, yang mereka itu kemudian diangkat menjadi tokoh. Mereka itu yang kemudian ditanya oleh umat ini, mereka pun menjawab dengan fatwa-fatwa kejahilan mereka. Mereka sesat dari jalan Allah dan menyesatkan banyak umatnya. Disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kemusyrikan yang terjadi di muka bumi ini, ketika beliau tafsirkan ayat, "Qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la ya'uka wa ya'uqa wa nasra." Mereka sebutkan, kaum musyrikin, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan wadda, suwa'a, yahuda, ya'uqa, nasra. Yang ini kata Ibnu Abbas, nama dari nama-nama orang-orang soleh, yang ketika mereka mati, iblis membisikkan kepada orang-orang jahil di kaumnya, dari umatnya, jangan biarkan mereka mati. Buatlah patung-patung mereka, mengingatkan kalian tentang kesolehannya, mengingatkan kalian tentang jasa-jasa mereka. Demikian kata Ibnu Abbas, masa demi masa berlalu, hingga kata Ibnu Abbas, ketika ilmu telah terlupakan, kejahilan telah berkuasa, patung-patung itu pun kemudian disembah dan diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemusyrikan pun terjadi akibat orang jahil dari ilmu yang benar. Maka ini kalimat nasihat yang bisa aku sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menambah keutamaan dan kebaikannya kepada kita semua, untuk meneguhkan kita selalu di atas tauhidnya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu menyatukan kita di atas kebenaran dan menjauhkan berbagai sebab yang menyebabkan perpecahan dan yang merusak persatuan dan persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, dengar radio online Syiar Sunnah di mana pun Anda berada. Insyaallah taala muhadharah akan dilanjutkan dari sana istirahat selama untuk itu kami akan memperdengarkan kepada adik sekalian murotal dari Demikian Allah ya Khawar Muhammad sekaligus Fatihah dari Syekh Khalid Hafizullah.